Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, sehat, dokter? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita kembali di acara bincang-bincang kesehatan bersama Dr. Asif Nandar, dokter. Dan tafadhol Ustaz, dokter, maaf. Tadi telah kita sampaikan kepada pendengar bahwasanya dokter masih dalam acara bincang-bincang kesehatan di tema menjaga imunitas. Menjaga. Ya. Baik, dokter, silakan untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pendengar radio Indosiar ini rahimakumullah, dan semoga senantiasa dirahmati Allah Taala. Itu pertama kali kita senantiasa dan puji syukur segala nikmat, timpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Masuk saat ini kita diberikan kenikmatan untuk kita berjumpa di udara. Kan yang lalu kita sempat ada sedikit kendala, sehingga kita lanjutkan pekan ini masih dengan tema yang sama sebetulnya, jaga imunitas. Sebelum masuk ke materi berikutnya, kalau pada pertemuan yang lalu kurang lebih kita mengangkat bahwa olahraga menjadi salah satu aktivitas yang penting dalam upaya kita untuk jaga imunitas. Ada sedikit terkait dengan imunitas juga, tapi ini juga terhubungan dengan situasi terkini, khususnya baik kita yang di wilayah Cirebon maupun Indonesia secara umum. Saya menulis dari situs yang dikelola oleh saudara-saudara kita Satgas di Ma'had Salafi Jember, dan situsnya diberi nama tanggap COVID-19, mengangkat pernyataan, himbauan dari Bapak Presiden kita. Terakhir, kemarin pertambahan jumlah kasus itu sudah dalam satu hari, ini yang mungkin perlu jadi perhatian kita bersama. Dalam satu hari itu menembus angka lebih dari 2.000. Saya mengingat ketika di bulan Ramadan, saat kita dihebohkan jelang akhir Ramadan itu, yang biasanya pertambahannya sekitar 100 atau bahkan kurang dari 100, tapi tiba-tiba langsung melonjak ke 700, itu sudah, saat itu sudah kita dibuat cukup kalang kabut begitu ya, dengan pertambahan dalam sehari bisa hampir menyentuh angka 1.000. Tapi ternyata qadarullah wa syaa fa'al, itu bagian dari perhatian kita bersama bahwa kemarin itu angka yang lebih cepatnya di sini diangkat bahwa pertambahan kasus baru di hari Kamis di sini 2.657 dalam sehari. Itu jumlahnya tidak sedikit. Dan Presiden kita menyebut bahwa ini lampu merah buat kita. Terkait ini saya kemudian mendapatkan amanat dari beberapa ikhwah, saudara-saudara kita, bahwa pertemuan yang terakhir saya pernah menyampaikan Dewan Ulama Senior Saudi Arabia mengeluarkan fatwa dan intinya bahwa masih ada keringanan bagi mereka-mereka yang memiliki kekhawatiran terkait dua kondisi. Jadi yang perlu diingat-ingat bahwa yang dikhawatirkan itu dua kondisi. Di, merujuk pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa la dharara wa la dirara. Jadi yang dikhawatirkan itu dua kondisi. Yang pertama, kita khawatir kita jatuh ke dalam madarat, kita memiliki madarat, yaitu dalam artian ketika dihus dalam kasus ini adalah kita tertimpa penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang kita disebut sebagai COVID, coronavirus disease, dan lain. COVID ini itu ketika kita naudzubillah gitu ya, kita tertimpa, maka itu berarti kita memiliki madarat. Itu juga Rasulullah wanti-wanti sejak masa beliau ada di tengah kaum muslimin dan tetap menjadi pegangan kita saat ini bahwa kita harus berikhtiar untuk tidak terjatuh pada kondisi itu. Jadi salah satu korban naudzubillah. Tapi di sisi lain ada kondisi berikutnya. Ketika kita sudah berikhtiar untuk tidak terkena madarat, maka jangan dilupakan ikhtiar berikutnya. Ikhtiar berikutnya itu adalah jangan memadaratkan. Ini yang kemudian saya ingat salah satu saudara kita sejawat saya, Dr. Jaden Hafizahullah, ketika itu pernah berbicara di awal-awal masa siaga kita beberapa bulan yang lalu bahwa salah satu keunikan virus ini adalah munculnya kelompok yang saat ini kita kenal sebagai kelompok OTG, orang tanpa gejala. Sekedar menyampaikan pertimbangan bagi para pendengar bahwa sudah hampir 15 tahun terakhir ini, sehari-hari pekerjaan saya itu adalah memeriksa virus. Salah satu pekerjaan utama saya sehari-hari itu adalah memeriksa virus. Memang virusnya mungkin agak berbeda dengan itu, tapi karakteristiknya masih tetap termasuk. Jadi artinya ketika kita bisa menyampaikan hal yang ini, saya mempertimbangkan pengalaman saya terkait dengan pemeriksaan virus dari hari ke hari. Kembali ke keberadaan tadi, bahwa COVID-19 memunculkan sekelompok manusia yang dikategorikan dengan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ini, sejauh yang saya bisa simak dari berbagai publikasi, memang dimasukkan ke dalam kategori ini ketika pemeriksaan telah tegak bahwa ada virus di dalam tubuhnya melalui pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan swab, ya, melalui pengambilannya itu tentu adalah pengambilan dari bagian tubuh kita yang ada di kerongkongan, tenggorokan, ya, di sekitar saluran nafas atas. Itu kemudian bagian yang diambil dari situ dilakukan pemeriksaan, prosedur pemeriksaan sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil. Hasilnya kemudian nanti akan muncul apakah di dalam, sampai di luar kesimpulan, di dalam tubuh kita itu ada virus COVID-nya atau tidak, gitu ya, sampai pada taraf. Nah, mereka yang dari hasil pemeriksaan itu dapat virus COVID, barulah dikategorikan sebagai orang tanpa gejala. Kenapa disebutnya orang tanpa gejala? Pemeriksaannya diterbukti bahwa ada virus di dalam tubuhnya, tapi ternyata tubuhnya tidak menunjukkan gejala-gejala nyata. Sebagaimana diketahui bahwa sejak awal kejadian penyakit ini muncul, baik mulai dari awalnya dulu di Wuhan, Cina sana, sampai berkembang juga sampai ke wilayah kita, itu adalah karakteristik kemunculan gejalanya amat sangat khas. Makanya disebutnya sebagai SARS ya, sindroma akut sistemik akut respiratory syndrome. Jadi gejala terkumpulnya berbagai gejala yang terkait dengan sistem pernapasan kita yang sangat cepat hingga sampai ke fase kematian begitu. Jadi mulai gejala muncul ketika tidak tertangani dengan baik, maka kedekatan dengan pintu kematian itu sangat cepatnya. Itu yang kemudian menjadi ketakutan hampir sebagian besar kita. Ya. Dan pemalang pernah dibahas oleh Asatidah mengingatkan kita, bahkan kalau kita ingat tetap bagaimana dulu Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan hal yang sama ketika menafsirkan ayat di surat Al-Tunwah ya. Innal mauta kafirun. Baik, bahwa bagaimana kita manusia itu punya kecenderungan lari dari kematian, maka ketakutan terhadap kematian itu kemudian kita berikhtiar, itu sesuatu yang alamiah, sunatullah. Oleh karenanya ini yang kemudian ditakutkan oleh seluruh masyarakat di dunia, bahwa penyakit ini bergerak begitu cepatnya, sehingga ketika gejala muncul pertama kali dan tidak tertangani dengan baik, maka peluang untuk semakin memburuknya akan menjadi semakin besar. Nah, gejala seperti ini tidak muncul pada orang model seperti OTG tadi. Tetapi yang harus diingat bahwa meskipun dia tidak memiliki gejala, tetapi dari pemeriksaannya itu sudah ghalabatul dhon. Ya. Meskipun tidak sampai level hakul yakin tentunya, tetapi artinya ada dhon rajih, pendekatan yang hampir meyakinkan bahwa di dalam tubuhnya itu ada virus. Memang kemudian muncul dua kubu. Lagi-lagi kan ketika bicara pernyataan medis akan selalu seperti itu sebetulnya. Akan ada dua kubu. Kubu yang pertama menyebut bahwa orang dengan karakteristik seperti ini tingkat penularannya rendah. Itu memang. Tapi kubu yang lain menyebutkan bahwa, dan ini juga diangkat di salah satu artikel di tanggap COVID-19 itu juga, bahwa orang dengan karakteristik seperti itu tetap tingkat penularannya sama dengan mereka yang bergejala. Oleh karenanya ketika tadi kembali kepada dalil tadi, kita dihadapkan pada dua situasi. Kita mungkin sudah berusaha menyelamatkan diri pada situasi yang pertama, bahwa kita berikhtiar agar kita tidak terkena penyakit itu. Tetapi pada Allah masyafa'al, tidak semua saudara-saudara kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengujian, pemeriksaan. Apakah di tubuhnya itu ada virus ini atau tidak? Tidak semua. Dan katakanlah misalnya, ada di antara mereka yang berkesempatan untuk mengalami pengujian ini. Kemudian misalnya, saudara-saudara masyarakatnya, na'udzubillah gitu misalnya, ditemukan positif dan dia menjadi OTG, maka harus ada upaya ikhtiar berikutnya, begitu kan? Bahwa meskipun OTG, itu mereka tetap punya kewajiban untuk mengisolasi diri, kan begitu. Yang repot adalah ketika ada satu kelompok, mudah-mudahan ini tidak terjadi di sekitar kita ya, tapi ini saya terinspirasi dengan amanah dari beberapa saudara kita yang tadi sampaikan ini, di momen ini, bahwa ada beberapa kelompok yang punya kesempatan untuk memeriksakan diri. Perlu saya sampaikan, metode pemeriksaan itu bertingkat. Kita mengingat-ingat pelajaran dari Ustaz kita, ingat betul itu, Ustaz Muhammad Abdullah beberapa kali mengatakan itu dan mudah-mudahan bahwa bagaimanapun juga ilmu kesehatan ini kan sampai batasnya adalah sampai batas walatatu buat tidak belum sampai batas akul yakin. Tidak tabiuna illa zanna wa inna zanna la yu'minu bi hadis syai'. Ya, ketika bicara akul yakin itu harus kembalinya kepada dalil. Kalau sudah ada dalil itu ya. Tapi nah, zan itu bertingkat ya. Dan begitu pula pemeriksaan. Pemeriksaan COVID ini pun bertingkat. Dari mulai yang zonnya rendah sampai zonnya tertinggi gitu. Sampai mendekati keyakinan dan sampai dari jauh. Kalau pendengar mungkin sekarang sudah mulai bertebaran di beberapa layanan fasilitas kesehatan, pendengar bisa keliling tidak jauh-jauh lah, kita Cirebon saja sudah banyak layanan yang memberikan kesempatan kita untuk memeriksakan diri terkait dengan COVID ini. Ada dua macam tadi. Yang pertama adalah yang disebut kita kenal dengan rapid test, tes cepat. Istilahnya kita bahwa presiden itu menurutnya seperti itu dan kementerian kesehatan, tes cepat. Yang kedua adalah tes molekuler yang disebut dengan swab test, itu PCR, polymerase chain reaction, hiperselektivitas polimer PCR, polymerase itu. Nah ini dua bentuk tes ini pada kategori zone yang bertingkat tadi. Kalau mungkin boleh kita beri bintang misalnya. Sekarang kan misalnya kalau kita bicara di rumahnya sama dengan istilah bintang. Kalau rapid tes cepat itu ada di bintang 1 dan PCR itu ada di bintang 5. Pemeriksaan yang saya lakukan sehari di tempat saya kerja ada di bintang 4, itu tidak sampai ke bintang 5. Itu pemeriksaan saya. Jadi ketika bicara tadi, subhanallahnya ada kelompok manusia yang mempunyai kesempatan untuk memeriksakan diri dengan cara tes cepat dan ternyata di tes cepat ini tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada perlunya dilanjutkan tes berikutnya. Jadi kan pertimbangan hasil tes cepat ini adalah ketika misalnya prinsip tes cepat itu terkait dengan imunitas. Jadi agar pendengar juga mungkin bisa memahami bahwa tes cepat itu diambil dengan cara memeriksa darah kita. Sementara tes swab itu diambil dengan cara memeriksa cairan sekret yang ada di saluran nafas atas kita. Jadi sudah bahan pemeriksaannya sudah beda begitu kan? Bahan pemeriksaannya sudah beda. Nah, kalau tes cepat itu yang dicari itu namanya antibody. Antibody itu adalah representasi salah satu tanda bahwa tubuh kita sudah memberikan imunitas terhadap lawan kita. Lawan kitanya adalah virus tadi gitu. Virus masuk ke tubuh, kemudian tubuh memberikan perlawanan. Perlawanannya ini yang disebut dengan antibody. Nah, antibody inilah yang coba dideteksi oleh tes cepat. Tapi kalau tes swab atau PCR, PCR itu memeriksanya adalah memeriksa keberadaan virusnya. Jadi itu yang membedakan. Itu yang membedakan dua macam tes ini. Nah, sebagaimana namanya tes cepat, tentu hasilnya jauh lebih cepat didapat gitu. Nah, kategorinya ketika di tes cepat ini ternyata ada dugaan bahwa di tubuh kita ada antibodi ya. Kalau nanti mungkin barangkali pendengar sudah ada yang mengalami tes cepat itu, biasanya di beberapa merek akan di situ terlihat tuh ada IgG dan IgM misalnya. Imunoglobulin G dan imunoglobulin M, mana nanti yang muncul itu secara teknis lah itu yang nanti. Jadi ketika misalnya ternyata diduga kita ada IgG-nya atau IgM-nya misalnya seperti itu nanti tesnya akan dilanjutkan dengan tes swab tadi. Nah baru setelah tes swab baru kita akan diberikan ini sebetulnya mekanisme kalau kita ingat di kaidah syariat itu ada jarak wa ta'dil gitu ya, bagaimana mengumpulkan data kemudian baru diponis setelah itu, setelah swab. Jadi sebelum swab ini sebetulnya kita belum bisa memponis. Nah ada beberapa populasi, ada beberapa saudara-saudara kita ketika tes cepat ini kemudian ternyata tidak didapatkan tanda-tanda dugaan adanya antibodi di tubuh kita sehingga tesnya tidak perlu dilanjutkan, kemudian merasa sudah aman begitu. Jadi yang kemudian apa ya, persepsi ini yang harus diluruskan. Persepsi ini yang harus diluruskan. Dalam situasi kita sekarang seperti ini, presiden kita menyebut ini lampu merah, jangan sampai. Inilah sebetulnya indahnya Islam. Gitu ya. Indahnya Islam. Saya mengingat bahwa Ustaz Muhammad Hafizahullah ketika membahas Lamuduri Mansur, banyak kata-kata mutiara di situ yang indah untuk diterapkan, termasuk pada situasi kita sekarang ini, dan cocok saya sampaikan pada kondisi sekarang ini, bahwa kurang lebih kalimatnya la yahmilanna ahadan minkum husnuzanihi linafsi. Jadi jangan sampai persangkaan baik kita kepada diri kita membebani, kemudian kita jadi bertindak yang bisa tadi memadorotkan orang lain. Salah satunya tadi, ini saya perlu angkat di sini karena ada kesan dari beberapa teman. Misalnya ada di antara kita berkesempatan melakukan tes cepat dan ternyata malam, ini kembali sebetulnya hasil tes cepat itu menurut WHO tidak layak disebut dengan sebutan positif atau negatif. Misalnya dari tes cepat ternyata kita negatif, sebetulnya sebaiknya tidak begitu untuk membedakan dengan PCR sebetulnya. Kalau tes cepat itu sebetulnya idealnya menyebutnya reaktif atau non-reaktif. Ya, kalau non-reaktif berarti tidak ada antibodi. Kalau reaktif berarti ada antibodi, gitu ya. Bedanya begitu. Nah, setelah reaktif baru dilanjutkan ke PCR, baru nanti divonis setelah PCR itu positif negatif di situ. Nah, jadi ini pelurusan dulu. Bahwa ketika kita non-reaktif di tes cepat, kemudian kita berbaik sangka dengan tubuh kita, kemudian akhirnya muncul persangkaan baik itu akhirnya menyebabkan kita jadi melupakan protokol kesehatan. Itu yang kemudian, ini yang jangan sampai terjadi begitu. Saya perlu ingatkan bahwa ketika tes cepat kita non-reaktif, diartikan bahwa belum ada antibodi yang dibentuk terhadap virus itu, bukan berarti bahwa tubuh kita itu kuat terhadap virus ini. Itu yang harus, tidak boleh yang sekali-kali muncul di dalam pikiran kita. Perlu diingat, memang kembali lagi bahwa penelitian tentang penyakit ini masih terus berlangsung kan, bahwa mereka yang pernah mengalami penyakit ini sekalipun kemudian sembuh, belum ada jaminan bahwa imunitasnya itu imunitas permanen. Disebut imunitas permanen itu artinya, apakah dia tidak akan pernah terkena penyakit ini lagi selama-lamanya, itu tidak ada jaminan. Mereka yang sudah pernah kena penyakit itu tidak ada jaminan bahwa di tubuhnya akan terjadi imunitas permanen. Terlebih lagi, ketika kita yang qadarullah masyaallah wallah wabihi ni'mah Allah menyelamatkan kita, misalnya tidak terkena penyakit ini, resiko bahwa kita mempunyai imunitas permanen juga itu akan semakin jauh tentu. Kapan saja, setiap saat saja, ketika kita lengah, kita tidak berikhtiar gitu ya, peluang kita untuk terkena penyakit ini masih tetap ada. Di sisi lain, peluang kita untuk menularkan, memberikan kontaminan ke orang lain pun tetap akan senantiasa ada. Oleh karenanya, saya terutama ini, kita ini kan komunitas bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada yang sehari-hari berjualan di pasar, misalnya. Ada yang sehari-hari bekerja dengan mengajar, menjadi guru di sekolah, meskipun sekarang mungkin sebagian sekolah masih belajar di rumah, tapi tidak-tidaknya. Ada, dan bermacam-macam. Ada yang mungkin di kebun, ada yang di sawah, dan segala macam. Ketika komunitas bermacam-macam, jarang cara pandang saya, yang paling berisiko untuk menjadi orang yang memadorotkan orang lain adalah para petugas kesehatan yang setiap hari, mungkin hari-harinya berhadapan dengan pasien dengan berbagai macam penyakit. Ketika ternyata misalnya gitu ya, petugas kesehatan ini mereka punya kesempatan untuk tes cepat dan ternyata tes cepatnya negatif, jangan sampai saudara-saudara saya ini menganggap bahwa dirinya tahan terhadap virus ini kemudian melupakan protokol kesehatan. Ingatlah saudara-saudara kita yang lain yang tidak punya kesempatan, seperti misalnya antum sekalian yang punya kesempatan untuk memeriksakan diri dan seperti itu, dan mungkin Allah memberikan kenikmatan hasil pemeriksaannya non-reaktif, jangan kemudian melupakan protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak, tetap cuci tangan pakai sabun, tetap menggunakan masker, tetap menghindari kerumunan. Apalagi kemudian misalnya, ini yang mungkin juga kembali ini marak di tempat kita, ketika masjid-masjid sudah mulai dibuka, maka berkacalah kepada diri kita. Kalau misalnya diri kita adalah orang-orang yang berpotensi untuk membawa kontaminan, hati-hati ketika berinteraksi dengan orang lain. Ingat-ingat, la bororo wa la bidorar. Mungkin kita selamat dari penyakit ini, tapi jangan sampai kita memadorotkan orang lain karena kita tidak menjaga diri untuk membawa kontaminan kepada orang. Kamu begitu. Oleh karenanya, sekali lagi, ini sudah diangkat oleh presiden kita, lampu merah buat kita, tidak hanya Indonesia, kita pun Kota Cirebon, kasusnya terakhir ada di tahun tidak salah 26 yang positif, dan itu meningkat drastis dari sebelumnya, dari 8 langsung 26, itu kan berarti 19 ya, 18 kasus dalam waktu yang singkat. Itu kan bukan angka yang main-main untuk Kota Cirebon. Rencananya tetap jaga diri, protokol kesehatan jangan lupa, dan la husnuzanilah la yahmilanna ahadun husnuzanilah. Jangan sampai antum berprasangka baik, antum sudah tes kemudian tes itu non reaktif, berarti saya sudah aman, saya bisa bebas. Tidak seperti itu. Peluang antum memberikan kontaminasi pada orang lain tetap ada. Oleh karenanya tetap jaga diri untuk itu. Jadi sebagai pemuka yang mudah-mudahan juga bisa menginspirasi semuanya, dan sebetulnya tidak jauh dari imunitas tadi. Bahwa imunitas setiap orang itu pada karakteristik yang berbeda-beda. Ketika berbeda-beda itulah, maka akan muncul kondisi yang berbeda-beda pula. Jangan sampai kita berprasangka baik dengan imunitas kita, kemudian kita melupakan bahwa jangan kita punya potensi ini untuk memberikan kontaminan pada orang lain. Oleh karenanya, ketika kita berinteraksi pun kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana sudah dibikinnya. Itu satu hal sebagai pembuka yang mudah-mudahan saya, karena saya diberikan amanat dari beberapa saudara kita. Berikutnya, bahwa dalam menjaga imunitas, selain kita tadi berikhtiar, salah satunya kan memeriksakan diri itu bagian dari ikhtiar kita untuk memantau imunitas, betul. Memeriksakan diri itu salah, apalagi yang diperiksa itu adalah darah yang kemudian muncul antibodi. Antibodi itu kan salah satu imunitas spesifik. Jadi antibodi itu benar-benar dibentuk khusus untuk hal yang khusus, gitu ya. Jadi misalnya virusnya beda, maka antibodinya juga akan beda. Virusnya virus A, antibodinya A. Virus B, antibodinya beda. Begitu seterusnya. Jadi antibodi itu sangat spesifik. Maka ketika yang diperiksa tadi tes COVID, maka yang dia tentu antibodi yang terkait. Itu upaya kita menjaga imunitas yang berikutnya. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting. Ketika kita sudah tahu olahraga itu penting untuk imunitas, memeriksakan diri juga penting. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa nutrisi, makanan yang kita makan sehari-hari, itu tidak kalah penting terhadap terbentuknya imunitas, terjaganya imunitas kita untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang sekarang sedang jadi pandemi, yaitu COVID-19. Terkait dengan nutrisi, sebetulnya pemerintah kita sudah mengeluarkan panduan sejak beberapa tahun yang lalu. Pendengar mungkin ingat, kalau bicara makanan, menu sehari-hari, itu sudah seolah-olah sudah mudah diucapkan dengan kata-kata 4 sehat 5 sempurna, begitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang perlu diingat bahwa seiring dengan perkembangan waktu, pemerintah kita mulai menggeser. Jadi berupaya ingin membuat lebih praktis bahwa 4 sehat 5 sempurna ini dirubah menjadi istilahnya sebagai gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi sekarang pemerintah kita lebih mempublikasikannya, sudah mengganti istilah 4 sehat 5 sempurna itu menjadi gizi seimbang. Oleh karena pemerintah mengeluarkan pedoman yang disebut dengan pedoman gizi seimbang. Secara umum, gampangnya, gizi seimbang itu setiap kita makan, kalau ibaratnya makan pakai piring, piring berbentuknya lingkaran, kita membayangkan saja begitu ya. Nah, piring berbentuknya lingkaran, maka lingkaran itu kita bagi 4, kurang lebih lah 4, kita anggap sama begitu. 1/4 yang pertama itu isinya nasi, 1/4 yang kedua itu isinya sayuran, 1/4 yang ketiga itu isinya lauk pauk. Lauk pauknya bisa lauk pauk yang berasal dari sumber hewani maupun sumber nabati. Nah, yang 1/4 yang terakhir itu adalah buah. jadi nasi, sayuran, lauk-pauk, dan buah. Tetap kelengkapan berikutnya ada diupayakan, kalau ini disarankan tetap ditambah temani minumnya berupa susu atau bubuk yang setara dengan susu. Tapi piring itu dibagi empat seperti itu. Nah itu yang meskipun sebetulnya tidak jauh-jauh ya, itu berarti sama aja empatnya ada di piring, lima sempurnanya di tapi ya itulah istilah gitu, gitu kembali seperti itu. Jadi bahwa diupayakan setiap hari itu kita secara ideal mengkonsumsi seperempat makanan pokok, seperempat sayuran, seperempat piring sayuran, seperempat piring lauk pauk, dan seperempat piring buah-buahan. Ini kemudian mengingatkan bahwa mudah-mudahan sih di tempat saudara-saudara kita para pendengar sudah dimulai begitu. Sebetulnya saya ingat gubernur kita Bapak Ridwan Kamil, Alhamdulillah, itu menjadi salah satu pelopornya bagaimana kita memanfaatkan lahan di rumah untuk bisa menanam tanaman-tanaman pangan. Salah satunya tadi untuk mendukung nutrisi harian kita, tidak perlu jauh-jauh ke pasar, di rumah sendiri sudah bisa dapat paling tidak sayur-sayuran segar dan sehat dengan lahan terbatas. Oleh karenanya mudah-mudahan ini Kru Radio Indosiar kapan-kapan bisa menampilkan, mengangkat artikel atau tata cara bagaimana memanfaatkan lahan terbatas dengan berbagai metodenya. Metode sekarang yang sedang tren misalnya hidroponik, namanya hidroponik. Bagaimana cara hidroponik di rumah? Salah satunya tadi kita memanfaatkan nutrisi segar dan sehat di rumah sendiri, tidak perlu jauh-jauh. Dan subhanallahnya sebetulnya ini saya membaca di tanggap COVID itu saudara-saudara kita di Jibertana, di Maatalar, karena sudah memulai itu di pondoknya. Memulai bagaimana hidroponik itu. Nah mungkin mudah-mudahan nanti di pondok kita pun bisa dimulai itu untuk memulai bahwa nutrisi itu penting bagi imunitas. Nah salah satu metode berikutnya, tadi kan kita punya patokan bahwa seperempat piring untuk masing-masing jenis yang berbeda, sehingga kita menjadi makanan dengan menu seimbang. Ada salah satu metode lain yang kemudian menyebut sebetulnya menu makanan kita sehari-hari itu sudah baik atau belum sih, begitu ya. Ini metodenya yang disebut dengan variat checklist, lembar-lembar checklist varietas makanan. Saya mau mengangkat ini kali ini lembar checklist varietas makanan. Nanti di lembar checklist ini, ketika kita sudah men-checklist semua, kemudian kita hitung skornya. Nah, skornya ini kemudian dibagi menjadi 5 kategori. Kalau skor kita itu kurang dari 10, maka dalam 1 pekan itu berarti menu makanan kita belum mencapai kategori gizi seimbang. Masih jauh dari seimbang kalau skornya kurang dari 10. Ya, pendengar bisa sambil nyoba sendiri nih ya. Kalau skornya nanti bisa dihitung. Kalau skornya kurang dari 10 itu masih jauh dari gizi seimbang. Kalau skornya antara 10 sampai 20 ini mungkin agak lebih baik tapi tetap belum sampai ke gizi seimbang. Yang sudah sampai masuk ke standar minimal gizi seimbang itu adalah ketika skornya itu antara 20 sampai 24. Antara 20 sampai 24. Nah, itu sudah masuk ke dalam skor gizi seimbang. Yang lebih baik dari itu yang direkomendasikan adalah ketika skornya antara 25 sampai 29. Itu yang diupayakan kita mengejar itu sebetulnya. 25 dan 29 itu upayakan dalam 1 pekan kita berarti variasi menu makanannya baik, sudah melewati lampuan standar minimal gizi seimbang. Di atas itu adalah lebih dari 30 itu yang sudah sempurna gizi seimbangnya. Nah, mungkin untuk kalangan kita kelihatannya mengejar paling tidak 25-29 ini, apakah ini menjadi realistis atau apa bisa diterapkan, atau mari kita lihat ya. Jadi saya ambilkan dari buku, judul bukunya sih Nutrisi Olahraga. Ini saya belum menemukan, cuman kurang lebih di Indonesia juga seperti ini. Checklist varietas makanan yang harus diskor. Masing-masing yang saya sebutkan ini nanti diberikan skor 1. Nanti setelah diberikan skor 1, nanti pendengar bisa coba tuh di jumlah. Kalau jumlahnya antara 25 sampai 29, berarti udah bagus tuh. dalam satu, kita hitungannya ini satu pekan ya. Jadi checklist ini berguna kita memeriksa apakah dalam satu pekan ini kita bertemu makanan tersebut gitu. Tapi kalau iya, kasih skor 1. Kalau tidak, skornya 0 ya. Yang pertama, buah. Jadi ini ada pengelompokannya, ada buah, ada sayuran, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian, ada daging, ada produk laut, ada susu, ada telur, ada lemak, kemudian bumbu-bumbuan, kemudian makanan fermentasi itu yang produk-produk yang dibuat oleh pabrik, kemudian kudapan, dan yang terakhir di sini ada pelengkap minuman-minuman penyegar. Ya, nanti total itu di skor. Mari kita mulai yang pertama dulu dari buah. Nah, ini di sini mungkin nanti ini di sini ada beberapa buah sih, cuman kita merujuk ke segi dulu, nanti tinggal kita variasikan sesuai dengan silakan pendengar, mungkin yang penting nanti pengelompokannya seperti itu. Masing-masing kita berikan skor 1 kalau ada, kalau tidak ada dong. Dan hitungannya adalah dalam 1 pekan, tidak 1 bulan ya. 1 pekan. Jadi angka yang 25 sampai 29 itu hitungannya per pekan. Kalau per bulan berarti dikalikan 4 tuh. 25 kali 4 berarti 100. Apakah, nih kita yang pertama, buah. Apakah dalam pekan ini kita makan, di sini disebutnya istilahnya buah berdaging. Contoh buah berdaging itu misalnya alpukat gitu ya. Apel itu yang apa pir gitu, itu daging yang keras ketak ada atau mangga mungkin gitu. Itu buah berdaging itu kalau iya kasih skor 1. Berikutnya buah yang berikutnya yang juga barangkali ada, ini jadi skor yang lain. Jadi artinya buah selain buah ini belum masuk ke yang sekarang. Kita masuk ke yang berikutnya adalah kalau dalam sepekan ini kita bertemu dengan kelompok jeruk, baik jeruk lemon, jeruk citrus gitu ya, jeruk limau, macam-macam jeruk lah ya, jeruk macam-macam, jeruk pakis, mandarin dan segala macam, tapi skor 1 juga. Jadi artinya kalau dalam satu pekan ini kita makan alpukat, makan jeruk juga makan, berarti kita sudah punya dua skornya tuh dalam pekan ini, maksudnya begitu. Berikutnya buah yang berikutnya yang bisa jadi tambahan skor juga, apakah dalam satu pekan ini kita makan pisang, tambah skor 1. Berikutnya apakah kelompok anggur yang bulat-bulat begitu, kalau ketemu anggur apa ini mereka begitu dua mungkin ya, kalau di kita ada ya model seperti itu. Ini termasuk sepertinya termasuk rambutan juga kayaknya ya, model-model bulat begitu, itu tambah skor 1. Berikutnya yang ternyata ini juga yang dibedakan sendiri, semangka itu kan dagingnya berbeda kan dengan apel dan alpukat ya itu. Nah itu makanya itu kelompok yang lain. Kalau ada semangka di pekan ini, tambahkan skor 1. Kemudian ada istilahnya tropical fruit. Tropical fruit itu seperti jambu, pepaya, dan nanas. Kalau ada di antara jambu, pepaya, nanas, tambah skor 1. Dan buah terakhir di sini masuk ternyata buah terakhir yang dimasukkan yang perlu bisa menambah skor adalah kurma. Kalau kita, meskipun kita tiap hari makan kurma, skornya 1 aja, nggak usah 7 begitu. Maksudnya skornya cukup berikan 1 dalam 1 pekan. Jadi nanti bisa dijumlah tuh, silakan. Yang pertama, tadi buah berdaging. Maksudnya di sini sebutnya skor fruit ya. Buah batu, tapi dia artinya bentuknya membatu begitu ya. Contohnya alpukat, misalnya tadi ya. Alpukat atau apel. Kemudian buah berdaging, itu kasih skor 1 kalau ada kelompok jeruk, kasih skor 1 kalau ada pisang, skor 1 kalau ada kelompok anggur, bulat-bulat seperti itu, skor 1 kalau ada semangka yang sejenisnya, skor 1 kalau ada tropical fruit seperti pepaya, nanas, jambu, skor 1 kalau ada, dan yang terakhir, kurma, total ada 7. Jadi kalau bayangkan, kalau semuanya ada di pekan ini, kita sudah dapat 7 poin menyumbang dari 25. Itu kelompok buah, jadi sudah 7 poin. Kalau memang dalam sepekan ini kita ketemu semua. Kita berpindah ke sayuran. Sayuran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. Sayuran juga ada 7. Yang pertama sayuran yang berakar. Sini contohnya sayuran yang berakar masuk di sini ada misalnya vitamin A itu ya, yang biasa kelinci itu satu yang nanti tinggal dipetakan di kitab. Kita ini kan kaya dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang pohonnya berakar itu masuk ke dalam kategori ini. Di sini ada kentang. Ini kentang masukannya ke dalam sayur-sayuran. Berarti kan tidak dimasukkan ke dalam tadi makanan pokok. Kentang misalnya, kemudian wortel, kemudian jahe. Di sini ada dimasukkan juga, ada jahe. Dan kita mungkin lebih lobak juga ada di sini. Yang model-model begitulah, yang umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah gitu ya. Artinya yang kita makan itu sesuatu yang di dalam tanahnya. Jadi bukan yang muncul di atas tanah. Itu jadi satu poin. Yang pertama. Yang kedua, yang punya daun-daunan seperti bayam dan kangkung. Yang kedua, daun-daunan hijau, bayam dan kangkung. Itu satu poin juga. Yang ketiga, kelompok mentimun. Kelompok mentimun. Timunnya, timun dan sebangsanya yang dari timun apalagi ya. Ya, itu contoh. Di sini sebutnya merolite vegetable, salah satu contohnya timun. Ya, ada zucchini mungkin, ini ahli-ahli masak lebih paham. Ada waluh dimasukkan ke dalam timun, seperti kelompok timun juga. Timun dan waluh itu menjadi satu kelompok. Jadi kalau kita ada timun, ada waluh, cukup beri poin satu, bukan dua. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat, kalau yang buahnya yang kita makan itu semacam bagian seperti bunganya, makanya disebutnya sebagai flowering. Contoh misalnya brokoli, nah, itu brokoli itu masuk kelompok berikutnya, kelompok keempat, itu bisa jadi poin keempat kalau kita. Yang kelima, semua kelompok bawang merah, bawang putih, itu yang kelima. Yang keenam, cabe, baik cabe rawit, cabe merah, cabe hijau, paprika, nah, itu kelompok yang keenam. Dan yang ketujuh, yang terakhir, tomat dan sebangsanya. Jadi ada tujuh kelompok untuk sayuran. Yang pertama sayuran umbi-umbian yang di dalam tanah, yang kedua yang berdaun, yang ketiga sejenis timun dan waluh, yang keempat sejenis kelompok brokoli, yang kelima bawang-bawangan dan sekeluarga begitu. Yang keenam adalah cabai, percabean, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, segala macam. Dan yang ketujuh adalah tomat. Kalau ini tujuh ada semua, bayangkan sudah 14 kita. Sudah mendekati 25. 14 poin kita dapat. Berikutnya. Berikutnya adalah yang berhubungan dengan bentuknya kacang. Ini kacang hanya jadi satu poin, baik kacang panjang, kacang tanah, kacang apa lagi. Kacangan ya pokoknya. Kacangan yang bentuknya modelnya seperti itu, seperti ginjal di tubuh kita, sebetulnya lebih kecil begitu, itu masuk ke poin kelompok yang lain. Jadi itu hanya satu poin di situ. Kalau kita dalam pekan ini ketemu kacang, tambahkan satu poin. Sudah 15 poin. 7, 7, 1, 15. Yang berikutnya adalah sereal dan grain. Jadi sereal dan grain itu tadi makanan pokok. Bisa misalnya yang nasi itu satu poin. Nasi satu poin. Tepung, kalau kita makan gorengan ada tepungnya kan. Nah itu tepung satu poin juga. Jadi bisa dua kelompok. Nasi, kita makan nasi juga, kita makan tepung juga, itu dapat dua poin. Ada di sini juga oat mungkin ya berbagai merek lah. Saya yakin pendengar sudah paham. Oat masuk poin kelompok yang ketiga. Jadi poin tiga untuk makanan pokok sudah ada tiga poin. Dan terakhir poin yang keempat, kalau dari produk jagung-jagungan, misalnya brondong gitu ya, model begitu, atau popcorn ya, kita ingat popcorn. Semacam itulah, itu jadi 4, tambahkan 4 poin di sini. Jadi tadi sudah 15, tambah 4, jadi 19. 19 poin untuk di sini. Jadi yang makanan pokok yang masuk tadi, perberasan, nasi, lontong, ketupat, lepet, itu beras beras ketan dan model-model begitu, kita begitu banyaknya. Dan berikutnya juga yang masuk ke dalam kelompok makanan pokok ini adalah oats, kemudian tepung, gandum, tepung-tepungan, tepung ketan, tepung beras, tepung gandum gitu ya. Dan yang terakhir adalah corn, yang jagung, dari produk-produk jagung. Jadi ada, sudah ada 15 tambah 4, 19. Berikutnya, daging. Semua macam daging. Di sini memang dibagi daging sapi dan kambing itu menjadi satu kelompok. Itu satu poin. Daging ayam, daging bebek, daging angsa, daging entom, kita entom, gitu. Itu satu poin juga. Jadi dua, satu poin. Dan masuk ke dalam kelompok perdagingan adalah jeroan. Jeroan sapi, jeroan ayam, itu masuk poin yang ketiga. Jadi ada tiga poin di sini yang masalah hewani, hewani darat. Hewani darat ada tiga. Daging secara, daging sapi, daging kambing, yang berkaki empat. Daging berkaki empat, satu poin. Daging berkaki dua, satu poin. Dan jeroannya satu poin. Tadi sudah 19, tambah 3, 22. Hampir mendekati 25. Dan tinggal dalam seperat, kita hanya perlu 3 poin lagi. Setelah hewan darat, berikutnya hewan laut. Hewan laut, ikan, ikan air tawar dengan ikan air laut, poinnya beda sendiri. Kalau kita makan ikan air tawar, dapat 1 poin, ikan air laut 1 poin, sudah 2 poin. Kemudian, yang laut juga tapi tidak tergolong ikan, misalnya, contohnya kepiting, gitu ya, udang, itu poin berikutnya. Sudah jadi 3 poin di situ. Jadi di perlautan ada tambahan 3. Jadi tadi sudah 22 tambah 3, 4 sebetulnya sudah 25. Sampai sini saja kalau kita poinnya semua dapat 1, berarti makanan kita sudah gizi seimbang dalam satu pekan ini. Nah, itu silakan menghitung, silakan menghitung sendiri. Berikutnya yang masih bisa mensuplai poin adalah produk susu. Susu yang langsung diminum dalam bentuk susu maupun yang difermentasi menjadi yogurt itu menjadi satu poin sendiri. Jadi itu satu kelompok. Misalnya kita hari pekan ini, hari ini minum susu, kemarin yogurt, kemarinnya es krim bersusu, itu tetap dihitungnya satu. Itu produk susu. Susu itu tambah jadi 26 kan tadi ya. Tambah susu itu 26. Kelompok berikutnya yang menambah poin, telur. Telur ayam, telur bebek gitu ya. Telur puyuh. Itu kan berbagai telur, tapi tetap poinnya satu, semua varietas telur. Kelompok berikutnya, yang dari minyak, dalam hal ini misalnya mentega atau keju, tambah minyak. Itu masuk ke poin sendiri. Dan berikutnya, tambah poin berikutnya, mau jika ingin menambah adalah, kalau kita terbiasa mengkonsumsi herbal-herbal yang tadi belum disebutkan sebelumnya, gitu. Entah herbal apa saja, misalnya kunyit namanya. Kalau kita biasa kunyit, itu satu poin. Dalam satu pekan ini hari kita makan kunyit, ada kunyit, satu poin sendiri. Misalnya seperti itu. Apalagi model herbal-herbal mungkin pendengar bisa lebih, itu satu poin sendiri. Dan yang terakhir, yang bisa menambah adalah makanan berfermentasi. Ini dimasukkan, masuk ke sini, nah ini terbayang, ini disebut di sini. Ini karena ini sebenarnya bukunya buku dari luar. Langsung menyebut di sini, salah satu makanan yang bisa menyumbang poin adalah tempe. Tempe menjadi kelompok makanan tersendiri yang memberikan substansi nutrisi khas. Dan dikelompokkan, kalau ke pekan ini kita makan tempe, maka dapat 1 poin. Tempe tidak dimasukkan ke kelompok-kelompok yang lain, tapi dimasukkan ke kelompok makanan fermentasi. Langsung di sini disebut sebagai tempe. Yang berbarengan dengan kelompok tempe adalah kecap. Kecap itu diserupakan dengan tempe. Jadi kita kalau makan ini ketemu kecap atau ketemu tempe, dapat poin 1. Ya, itu bisa dijumlah. Yang terakhir tadi saya sempat sampaikan, kalau kita minum kopi. Kopi itu juga menambah poin 1 dalam satu pekan ini. Berapa kali pun kita minum kopi satu pekan ini, poinnya 1. Poin berikutnya adalah madu atau sirup atau minuman coklat, minuman madu, minuman sirup, minuman coklat, itu poinnya 1, salah satu di antara 3 itu. penutupnya ternyata di sini masih ada air putih. Ini pasti semua dapat poin satu minum air putih, gitu kan? Air putih menjadi penutup, penutup poin terakhir. Kalau dalam sepekan ini kita ketemu air putih, tambahkan poin satu. Dan kelihatan tadi jumlahnya kalau dihitung semua, kalau semuanya dapat kita poin satu, lebih dari 29 kita insya Allah. Sebetulnya begitu. Tetapi kan tadi, ngejarnya adalah antara 25 dan 29. Silakan pendengar bisa mencoba itu, bisa divariasikan di rumah. Ini sebagai catatan, terutama ummahat nih, para ibu, mungkin bapaknya tinggal terima makan gitu kan. Para ibu nanti tinggal memvariasikan. Sekali lagi, tentu tidak memberat-beratkan diri. Jangan sampai membebani diri kemudian mencari yang paling ideal, tidak. Ini banyak yang dengan harga murah, bahkan boleh jadi kalau kita berkreasi bisa yang berasal dari rumah kita sendiri, yang bisa kita tanam sendiri, yang bisa kita kelola sendiri. Misalnya kita punya lahan untuk memelihara ayamnya bisa dimanfaatkan untuk bertelur atau daging dan segala macam, dan itu bisa menambah poin. Semakin kita bervariasi dengan makanan, maka insya Allah asupan nutrisi itu semakin banyak dan bervariasi, kemampuan membentuk imunitas akan menjadi semakin lebih meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk perbaikan nutrisi murah meriah ini di rumah dengan gizi seimbang sebagaimana tuntutan dari pemerintah kita dan masyarakat secara umumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan materinya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Robi. Ya. Terima kasih dokter atas informasi yang penting sekali. Masya Allah tadi kopi juga masuk, ini menyenangkan sekali kopi masuk. Dan ya, ini kesukaan kita ya. Dan Masya Allah, kita baru tahu bahasanya makanan yang sederhana ini ternyata merupakan penambah gizi kita gitu. Tetapi kalau lengkap sekali kayaknya kita perlu mencari begitu banyak ya di pasar ataupun ya, di mana gitu. Baik dok, kita mulai pertanyaan pertama ya dok ya. Boleh.